yang ini aku, kekasihmu yang dahulu, yang ini aku. Janganlah engkau ragu, yang tempuh kamu. Masih ingat suaraku, yang tentu kamu tak lupa kepadaku, yang tunggu aku, betapa hatimu.